Yeah. Kenapa sih semua rapper harus depannya? Yo, yo. Yo, yo, drummernya Padi, yo. Baik. Ini single kita yang pertama. Tolong dimengerti. Jangan diikuti. Are you ready? Hello. Perkenalkan nama saya Andi Dianari bin Esugendi, yang selalu berpikir di kiri. Lahir 12 Oktober 75 di Cianjur, tetanggaan dengan Argentina. Hidupku selalu bermasalah, susah, berbahaya, tapi masih bisa membuatmu tertawa. Juga isi dalam celana, masih setia menggantung hebat pada tempatnya. Aku kurang suka berteman, tapi suka sering ditinggal mantan-mantan, karena alasan hidupku kurang mapan. Setan! Tapi tak mengapa, karena ku masih punya banyak teman. Hidup adalah kenyamanan, bukan mencari kekayaan. Dan maaf minta waktunya sebentar, berharap kau tak gusar bila mendengar kisah hidupku yang kasar nyasar ke dalam kemunafikan dunia yang selalu dianggap benar. Aku tak bisa membedakan antara push dan pull bila ke Circle K. Itu minimarket gaul di mana-mana, menyediakan halaman depan untuk check-in sementara anak-anak muda yang malas pulang ke kosannya. Dan aku mungkin cuman satu-satunya rapper yang nangis gara-gara nonton opera Van Java dan Oprah Winfrey sampai meringis. Dan aku baru sadar kalau ternyata Ivan Gunawan dan Olga Sahputra itu adalah laki-laki. Juga susu beruang itu ternyata susu sapi. Dan Nia Daniyati ternyata penyanyi solo. Kupikir duo karena ada Nia dan juga Yati. Dan minuman santan kelapa bermerek Kara. Ku minum saja karena kupikir itu minuman jus kelapa. Belilah CD bajakan, jangan yang asli, karena royalti CD tak berpengaruh buat kami. Tapi downloadlah arbitir lagu kami, kau tak akan rugi. Seperti vokalis band yang sok pinter menyerukan anti pembajakan. Turun dari panggung memutar MP3 player yang isinya semua adalah lagu-lagu bajakan. Ya kan? Lagu-laguku jarang diputar di radio karena katanya liriknya berbau porno. Video klip tak pernah diputar MTV karena gambarnya banyak yang seksi-seksi. Dan kami adalah band paling mahal se-Indonesia, saking mahalnya gak ada yang mengundang kita. Salut sama Faris RM dan Ahmad Albar, walau keluar dari penjara masih tetap berkarya. Hai Mas Anang dan Kris Dayanti. Di, ayah nama jeng sehari ini. Hah? Nyak itu, nyangku sih diulang dulu lah. Mas Anang dengan Sahrini, kalian memblok infotainment dan tabloid, juga rating-rating televisi. Masyarakat pun jadi saksi, KPK dan polisi, nyamung ke Bank Senturi, juga Susno 2G. Gimana kasus Lapindo, mantan penyanyi cilik Joshua mukanya mirip Vidi Aldiano. Kasino Indro film-film panas, dan kemana gerangan Tante Eva Arnas. Persib dan Persija, seperti Israel dan Palestina. Aku tak bilang siapa yang Israel dan siapa yang Palestina. Yang jelas kedua-duanya tak pernah bisa bersama. Juga Ahmad Dhani dan Maya Estianti yang tak bisa rujuk lagi. Dan mimpi pun sudah tak adil, berharap bisa mimpi indah bersama Dewi Persik, tapi malah dengan Bang Saiful Jamil. Aku tak pernah melacurkan diri hanya untuk mendapatkan Blackberry. Aku tak sekeren kau meminum Starbucks di coffee shop yang kau diami. Aku membuat lirik segampang kau mengeja ini Budi, ini Bapak Budi yang menghamili Ibu Budi sehingga menghasilkan Iwan dan Wati. Dan kami tidak menerima battle MC, kami pria dewasa yang cuman butuh job MC. Aku mengakui kalau vokalis The Potter lebih ganteng dariku, dan ku berharap Farah Queen adalah koki untuk semua santapanku. The Changcuters memakai celana gombrang dalam mimpi. Aku tak perlu jadi terkenal hanya dengan meledek band-band beraliran Melayu. Anjing menggonggong kafilah berlalu, project band idealis buatanku bukti nyata laku-laku. Dan suaraku tak perlu seperti penyanyi R&B atau Michael Bublé. Yang penting pesanku bisa dimengerti dan nyampe. Kenapa semua orang pengen jadi DJ? Jangan rese, sebagus dan sekeriting apapun suaramu, ujung-ujungnya tetap aja untuk nidurin cewek. Iya kan, ayo ngaku. Jangan takut dan malu bila punya tampang jelek hingga merana, karena yang keren, cantik dan ganteng belum tentu masuk surga. Suami yang baik adalah suami yang meluangkan waktunya untuk keluarga, bukan dengan simpanan dan selingkuh-selingkuhannya. istri yang baik tidak mencari masalah affair dengan rekan kerja di kantornya. Dan pacar yang baik adalah pacar yang setia dengan pasangannya. Untung saya pacar yang tidak baik. Dan aku tak suka dipanggil Sob, apa kabar Sob? Karena namaku bukan Sobarna. Dan jangan panggil aku dengan kata-kata Bray, gimana nih Bray? Karena namaku juga bukan Cut Bray. Baca SMS tulisan alay, dasar lebay. Bye-bye. Ingin tertawa melihat Manohara berpura-pura. Dan kalian membenci Malaysia, tapi menonton dan memuji Upin dan Ipin tiap sore di televisi kesayangannya. Baiklah, demikian sedikit tapi panjang cerita lagu ini. Bila ada pihak-pihak yang merasa tersinggung, mohon maaf sebelumnya. Silakan layangkan kritik dan saran Anda melalui dukun-dukun teluh Anda. Dan tolong sebarkan lagu ini ke 10 orang selingkuhan Anda, maka Anda akan mendapatkan pahala. Dan bila tidak menyebarkannya, Anda akan ketiban semangka. Ada udang di balik batu. Udah dulu. Setan.